Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk kalbu, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-13 dari surat Taha yang masih bercerita tentang bagaimana dialog yang terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada kamu. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala mempertegas ya bahwa yang memanggil itu adalah dirinya, Tuhan pencipta alam semesta, inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Tuhan kamu, jangan takut, jangan gundah, jangan bingung-bingung ya, karena sesungguhnya engkau berada pada saat ini berada dalam situasi kondisi yang aman, karena aku sebagai Rabbuka, Tuhan yang mengayomi, Tuhan yang mengatur alam semesta bersama denganmu dan melindungi dirimu. Maka di dalam ayat ke-13 kembali Allah Subhanahu wa taala memperjelas bagaimana posisi Nabi Musa alaihi salam. Wa anakhtartuka, ya, dan aku telah memilih dirimu wahai Musa. Ya, menarik sekali keterangan ayat ini, karena di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala kembali menghibur jiwa Nabi Musa yang mungkin pada saat itu berada dalam keadaan ada rasa-rasa kurang yakin yang menghinggapi hatinya, kemudian memikirkan begitu berat tugas dan tanggung jawab yang harus dihadapi, karena dia kenal betul siapa Fir'aun itu, dan kedatangannya kali ini ke Mesir itu salah satunya adalah untuk kembali menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyelamatkan kaum Bani Israel yang notabene adalah merupakan musuh bebuyutan dan musuh besar dari seorang raja Firaun yang begitu sangat sangat kejam. Jadi ketika dia memikirkan seperti itu, timbul ini sanggup atau tidak aku ini? Aku sendiri, dan kemudian yang akan aku selamatkan itu adalah kaum yang tertindas. Yang mau ku hadapi ini adalah seorang raja yang begitu sangat lalim dan begitu sangat terkenal keganasannya. Ya, asal ada anak yang lahir dibunuh, anak perempuannya dijadikan dihina habis-habisan, dijadikan pelacuran dan sebagainya. Wa anakhtartuka, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan takut karena aku sudah memilih dirimu. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah satu ucapan yang begitu sangat menyejukkan kalbu dan sekaligus membuat semangat Nabi Musa alaihissalam menjadi semakin tinggi. Di dalam Al-Qur'an kita bisa menemukan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala juga ada memberikan gambaran tentang bagaimana dia juga memilih, ya, tidak hanya para nabinya saja yang pilih, tapi juga ada orang-orang yang beriman. Ya, ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini sangat luas. Siapa yang Allah panggil itu? Ya kitalah yang dikatakan oleh Allah, ibadiyallazina amanu, hamba-hambanya yang beriman. Nanti kemudian hari akhirat, ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun, tenang saja pada hari ini, jangan ragu, aku sudah memilih kalian wahai hambaku, ya tidak usah takut, ya. Jadi subhanallah, di dalam Al-Qur'an sendiri walaupun bukan hanya nabi saja yang dipilih, tapi ternyata orang-orang yang beriman akan mendapatkan tempat yang khusus dan menjadi salah satu jenis hambanya yang akan ia lindungi dan ia akan berikan ini. Kemudian lagi di dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, Allah juga menjelaskan hal seperti itu, bahwa pemilihannya walaupun Nabi Adam melakukan tindakan-tindakan kesalahan, ya, sudah memakan buah khuldi yang digambarkan oleh Allah di akhir surat Taha ini dengan penjelasan fa akala minha fa badat lahumu sawatuhuma wa tafiqa yakhsifan alaihima min waraqil jannah, ya, wa asa adam rabbahu faghawa, ya, gara-gara makan buah khuldi nampaklah auratnya telanjang habis dan ditutupi oleh dedaunan, ya, wa asa rabbahu adam rabbahu, Nabi Adam sudah berbuat maksiat terhadap Tuhannya, faghawa, bahkan melakukan tindakan-tindakan. Tapi kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sumajtabahu fatabang alaihi wahada. Kemudian Allah memilihnya kembali dan Allah mengampunkan segala dosa-dosanya dan memberikan dia petunjuk. Kaum muslimin rahimakumullah, ini menjadi satu gambaran kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang Ia pilih, menjadi manusia-manusia yang akan disayangi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan satu catatan, kembali lagi bahwa di dalam kehidupan ini kita berusaha untuk mencari bimbingan dan keridaannya. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana bahwa manusia sekarang, terutama di Indonesia, minta untuk dipilih oleh manusia supaya dipilih menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Al-Quran mengatakan kepada kita, Anda yang beriman dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mulia karena dipilih oleh Zat yang Maha Mulia. Kenapa kita harus berebut untuk dipilih rakyat, kemudian mengkadali rakyat? Alangkah indahnya kalau kita dipilih oleh Zat yang Maha Mulia dan melayani rakyat. Pendengar yang dimuliakan Allah, bagaimana pilihan Allah yang telah dipilihnya kepada kita dan kita menjadi pilihannya untuk mengabdi kepada hamba-hambanya. Nabi Musa dipilih Allah bukan untuk pamer kekuatan dan kekuasaan serta kehebatan, berbangga-bangga dengan jabatan kenabian, berbangga-bangga dengan istri dan anaknya. Tidak. Nabi Musa menjadi mulia karena dia melayani jemaatnya, melayani umatnya, Bani Israel yang keras kepala dapat dia lunakkan sehingga mereka mau ikut bersamanya, walaupun tetap terjadi dialog yang sengit antara Nabi Musa dan Bani Israel. Nabi Musa menjadi pilihan Allah karena wahyu dan bimbingannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, saat ini wahyu telah tiada. Tidak ada lagi namanya nabi. Tapi inspirasi, bimbingan, dan pesan Allah tertuang jelas di dalam Al-Quran. Itulah kalamnya, itulah wahyunya yang tertinggal, itulah pesan mulia, sehingga Anda mendapatkan gelar pilihan Allah. Jadi apakah semua manusia berhak untuk menjadi dipilih oleh Allah? Berhak. Tapi hanya yang berimanlah yang melangkah selangkah ke depan. Dan kemudian mukmin yang menjadikan Al-Quran sebagai guidance-nya melangkah lebih ke depan daripada mukmin yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai guidance-nya. Mukmin yang menjadikan Al-Quran sebagai guidance-nya dan membahagiakan diri, keluarga serta masyarakatnya lah akhirnya menjadi Musa-Musa kecil hari ini dan akan datang. Berbahagialah kita diingatkan Allah bahwa kita adalah makhluk pilihannya karena iman dan Al-Quran serta membahagiakan orang lain. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, benar sekali tadi yang sampaikan oleh Ustaz Jenal, memberikan satu pemahaman secara sempurna kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini kita harus memperbaiki paradigma pemikiran yang selama ini sudah menjadi kebiasaan kita untuk bisa terpilih oleh orang lain, ya, berlomba-lomba untuk dipilih oleh masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan adalah berapa banyak di antara kita yang mencoba untuk berlomba-lomba menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Sang Maha Penciptanya, menjadi orang-orang terpilih yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari kembali lagi kita memperbaiki paradigma pemikiran, ya, bahwa dipilih oleh oleh masyarakat, dipilih oleh orang lain, menjadi orang-orang yang terpilih di dalam kehidupan ini oleh masyarakat, itu adalah suatu hal yang baik. Namun hal yang terbaik dan jauh lebih baik daripada itu adalah ketika kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah fastami' lima yuha, hendaklah engkau mendengarkan apa yang disampaikan kepadamu. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran sudah begitu sangat jelas. Bacaan Al-Quran yang selalu kita dengar sudah cukup memberikan gambaran kepada kita. Apa yang disampaikan oleh para ustaz dan ulama kita adalah merupakan cara-cara bagaimana agar di dalam kehidupan ini kita dapat menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran dan dengarkanlah orang membaca Al-Quran. Berlakulah dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan ini. Laksanakan segala keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan memilih kita menjadi hamba-hambanya terbaik, dan itu jauh lebih baik daripada menjadi pilihan masyarakat atau pilihan rakyat yang menduduki jabatan namun kemudian tidak menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.